السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadis nomor 56. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 al-mubiqat, dosa yang membinasakan. Al-mubiqat dari kata wabaqa yabiku, artinya binasa. Au baqayu biku, artinya membinasakan. Dan Nabi SAW menyebut dosa besar dengan al-mubiq, karena dosa besar membinasakan pelakunya. Dia terancam mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Ya Rasulullah, apa saja 7 dosa besar itu? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Yang pertama, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat syirik adalah dosa yang pertama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, "Wala tattakhidhu min dunillahi andadan wa antum ta'lamun." Jangan kamu jadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini larangan yang pertama ada dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. Dan perbuatan kesyirikan Allah berjanji tidak akan mengampuninya. Sebagaimana Allah mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya untuk masuk surga. Meskipun dia keluarga seorang nabi, tidak akan mampu untuk bisa masuk surga jika dia musyrik. Karena itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang beliau termasuk salah satu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari kiamat Ibrahim membela ayahnya agar ayahnya diselamatkan dari neraka. Dan Ibrahim mengatakan, "Bukankah ala wa'atani alla tukhzini yaumal qiyamah?" Bukankah engkau ya Allah telah berjanji tidak akan membuat aku sedih ketika di hari kiamat? Fa ayyu khizyin ahza min abil ab'ad? Kesedihan mana lagi yang lebih parah dibandingkan kesedihan orang yang dijauhkan dari bapaknya? Sehingga Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan posisi beliau sebagai kekasih Allah agar bapaknya diselamatkan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni haramtul jannata 'alal musyrikin." Aku haramkan surga bagi orang-orang yang musyrik, sehingga orang yang musyrik tidak berhak untuk mendapatkan surga. Dan di akhirat tidak ada tempat yang ketiga selain surga dan neraka. Sehingga ketika dia diharamkan masuk ke dalam surga, maka bisa dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka. Meskipun tidak semua dosa yang diancam dengan kekal di neraka hanya dosa syirik, ada juga dosa selain syirik yang diancam kekal di neraka, seperti dosa kemunafikan atau dosa menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menghina ajaran syariat yang lainnya. Dan kesyirikan termasuk kedzaliman yang besar. Karena yang didzalimi siapa? Hamba mendzalimi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebut, "Inna syirka ladzulmun adzim." Sesungguhnya perbuatan kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Dan perbuatan kesyirikan bisa bentuknya i'tiqad, keyakinan. Bisa juga bentuknya syirik lisan. Bisa juga bentuknya syirik amal perbuatan. Dan kita semua dituntut untuk membersihkan dari tiga unsur ini dari semua perbuatan kesyirikan. Baik yang sifatnya perbuatan, sifatnya lisan maupun keyakinan. Terutama keyakinan. Karena ini poros, karena ini puncak yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap orang yang punya keyakinan kesyirikan, kita ajak mereka untuk bertobat. Jangan sampai dipertahankan hingga akhir hayat. Karena kalau sampai mati kondisi itu dipertahankan, berarti dia mati dalam kondisi membawa dosa syirik. Meskipun dia tidak pernah sujud kepada berhala, meskipun dia tidak pernah mengucapkan ada pencipta selain Allah, meskipun dia tidak pernah sholat menghadap atau dalam rangka untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia punya keyakinan kesyirikan dan dia tidak bertaubat sampai mati, berarti dia mati membawa dosa syirik. Contohnya seperti apa? Contohnya sangat banyak di lingkungan kita, karena masyarakat kita itu mentas dari akidah animisme dinamisme. Kita dulu masyarakat Jawa dan Indonesia sekitarnya Hindu Buddha animisme dinamisme. Kemudian Islam datang dan ternyata bekas-bekas itu tidak hilang sampai sekarang. Ada akidah geblak, ada akidah bulan suro, bulan ciloko dan seterusnya. Itu adalah bekas-bekas akidah kesyirikan yang diyakini oleh masyarakat. Dan banyak di antara mereka yang belum bertobat dari akidah semacam ini, banyak di antara mereka sampai mati belum pernah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan seperti ini. Makanya bahaya besar ketika orang mati dalam kondisi dia tidak sadar dengan keyakinan kesyirikan yang ada dalam relung hatinya, namun dia pertahankan sampai akhir hayat. Banyak enggak masyarakat kita yang punya, Pak? Kalau di survei masyarakat Jogja yang asli, banyak sekali yang punya keyakinan bulan suro, bulan sial, bulan ciloko, yang punya keyakinan geblak termasuk hari sial, yang punya keyakinan angka 13, angka sial dan seterusnya. Meskipun ini syirik kecil, namun jangan sampai di bawah mati. Kemudian yang kedua, wasihru. Dosa yang kedua yang termasuk dosa besar yang membinasakan adalah sihir. Dan sihir, ada yang sihir yang sampai pada tingkatan kekufuran dan ada sihir yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran, tergantung dari cara menyihirnya. Bedakan antara menyihir dengan meminta bantuan tukang sihir. Dua hal yang berbeda. Yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam adalah sihir kesyirikan. Sementara orang yang meminta bantuan kepada tukang sihir, belum tentu dia berbuat kesyirikan. Perbuatan sihir yang isinya kesyirikan adalah sihir yang disertai perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Seperti sihir yang meminta bantuan kepada jin, melalui persembahan kepada jin, atau melakukan perbuatan kesyirikan yang menyebabkan jin itu mau untuk membantu orang ini. Jika itu dilakukan, maka imannya lepas. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang yang dia, ini seorang wanita, ditinggal pergi oleh suaminya, dan dia ingin menyihir suaminya biar mau balik. Akhirnya dia datang ke, setelah berkonsultasi ditunjukkan, datang ke tempat si A dan nanti minta diajari sihir. Kemudian setelah sampai di tempatnya si A, orang ini cuma diminta, wanita ini cuma diminta, silahkan kamu masuk ke ruangan ini dan kencing di sana, cuma kencing saja. Nanti kalau kamu melihat sesuatu, laporkan ke saya. Kemudian dia masuk ke ruangan itu, tiba-tiba dia langsung balik keluar. Ditanya, kamu lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Berarti kamu belum melakukannya. Balik. Kemudian dia masuk lagi. Terus keluar lagi. Terus ditanya, lihat apa? Enggak lihat apa-apa. Berarti belum melakukannya. Balik lagi. Persyaratannya tidak terpenuhi. Orang ini ketakutan. Dia belum berani melakukannya. Akhirnya dia nekat melakukannya. Kemudian dia melihat ada kuda terbang. Terus dia keluar. Apa yang kamu lihat? Saya melihat kuda terbang. Itu imanmu yang lepas. Sekarang kamu bisa sihir. Jadi untuk bisa menjadi tukang sihir, terkadang orang hanya melakukan satu dua perbuatan kekufuran sehingga jin mau untuk membantunya. Kenapa dia hanya melakukan seperti itu bisa menjadi tukang sihir? Tentu ada tahapannya. Dan dengan cara seperti itu bisa jadi dia kencing di atas Al-Quran, atau dia menghina kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diketahui oleh orang ini. Sebagaimana disebutkan dalam kisah yang ma'ruf, ada orang yang dia pintar berbahasa apapun dan dia bisa sihir. Dan salah satu di antara rahasianya, dia punya toilet khusus yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Ternyata toiletnya, injakannya adalah mushaf Al-Quran. Meskipun dia KTP-nya Islam, pakaiannya Islam, namun dia tukang sihir. Jadi hadirin maka Allah, dengan melakukan perbuatan kekufuran sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh setan, maka dia bisa menjadi tukang sihir. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dimanapun tukang sihir tidak akan pernah menang. Dimanapun tukang sihir tidak akan pernah menang. Wala yuflihus sahir haitsu ata. Tukang sihir dengan cara apapun dia tidak akan pernah menang. Makanya ketika kita diancam dengan tukang sihir, ada orang yang misalnya dekat dengan dukun, orang dekat dengan tukang sihir, enggak usah takut. Sehebat apapun sihir, Allah berjanji tukang sihir tidak akan menang. Sehingga kalau misalnya kita punya masalah, dia bisa perdukunan atau dia dekat dengan dukun, sama sekali tidak akan memberikan efek apapun ketika orang itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sihir yang tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Misalnya sihir yang sifatnya hanya permainan kecepatan tangan atau menggunakan bahan-bahan kimia, ya. Termasuk misalnya hipnotis, ya. Bermain bagaimana bisa mempengaruhi kesadaran seseorang dan seterusnya. Karena makna dari sihir adalah memberikan pengaruh dengan cara yang tidak kelihatan. Terkadang ada maling yang pintar nyihir, terutama pencopet, ya. Tapi itu copet sihir namun dengan cara yang tidak sampai pada tingkat kekufuran. Dan sebagai salah satu contoh, ini bisa disebut sihir dari sisi makna bahasa, mengalihkan perhatian. Ini pernah terjadi pada diri saya sendiri, ya. Waktu itu bis jalur-jalur di Jogja masih banyak. Ada jalur 5, jalur 7, ya, jalur 7 lewat Janti, ya. Saya naik jalur 5 lewat jalan Magelang. Jadi ketika itu saya pakai celana, bawa uang, ya, di saku untuk SPP, bayar SPP kuliah. Ini dari rumah ceritanya, dari Lamongan. Kemudian mau menuju ke pondok. Jadi dia tahu kalau ini uang. Wallahu alam dari mana dia tahu, tapi ada ciri-ciri kalau itu uang. Namanya pencopet sudah kenal, ya. Scan pakai mata saja sudah tahu. Lah dia mempengaruhi saya dengan cara celana saya yang bawah yang sebelah kiri, uangnya berada di saku sebelah kanan, itu ditarik-tarik. Nah, akhirnya saya ngambil perhatian, noleh ke kiri. Noleh ke kiri ke bawah. Ternyata yang samping kanan ini sudah ada tangan yang masuk. Ada dua orang samping kanan dan samping kiri, dan ada orang di depan saya, ketiga-tiganya kerjasama. Ternyata di sebelah kanan sudah ada tangan yang masuk. Alhamdulillah ketika itu ibu saya pesan, ini dikasih peniti. Jadi tangannya masuk gak bisa, nyantol di jarinya. Alhamdulillah dia gak sampai. Begitu saya lihat ke kiri, ternyata dia bawa rokok begitu ya. Berpura-pura seolah-olah rokoknya terinjak, padahal aslinya tidak. Kemudian saya sadar ternyata ada yang sudah masuk ke kantong saya. Akhirnya saya kibaskan dia. Kemudian saya pergi dari situ. Saya pindah kursi ya. Waktu itu posisinya berdiri. Alhamdulillah selamat. Tapi ini salah satu di antara contoh sihir. Mengalihkan perhatian dengan cara yang mereka lakukan, seperti yang dilakukan oleh para pencopet ya. Penangkalnya peniti. Tapi ini bukan sihir yang sampai pada tingkatan kesyirikan. Kadang ada orang yang ditepuk, kemudian dia diajak bicara serius, aslinya bukan ya. Aslinya dia ingin menipu dan seterusnya. Ini juga termasuk sihir. Nah, kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja jiwa yang diharamkan oleh Allah? Yang diharamkan oleh Allah semua mukmin. Jiwanya diharamkan oleh Allah. Bahkan kehormatan mukmin lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dunia seisinya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat Ka'bah. Lalu beliau mengatakan, "Wallahi innaki la syaraful buq'ah." Demi Allah, engkau adalah tempat benda yang paling mulia. Wa inna 'irdul mu'min a'dhamu minki. Namun kehormatan seorang mukmin jauh lebih mulia dibandingkan kamu. Jadi bagi para sahabat, harga diri seorang mukmin, nyawa seorang mukmin jauh lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Sehingga andai ada orang yang ngebom Ka'bah dengan orang yang ngebom seorang mukmin, sahabat itu lebih sedih ketika ada orang mukmin yang kalah, yang dibunuh oleh orang kafir. Padahal itu Ka'bah. Karena itulah hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam hatinya ada iman. Sehingga dia tidak boleh diganggu hartanya, tidak boleh diganggu kehormatannya, apalagi darahnya. Hati-hati, karena darah mukmin itu beracun. Sehingga ketika dia gerenengi mukmin yang lain, menyudutkan mukmin yang lain, menyakiti mukmin yang lain dengan tidak punya alasan yang benar, maka bisa jadi akan ada penyelesaian yang besar kelak di hari kiamat. Apalagi darahnya, sehingga pembunuhan adalah termasuk salah satu di antara dosa yang sangat besar. Kemudian orang kafir juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, "Man qatala zimmiyan wa fi riwayatin man qatala muahadan lam yaruh raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang dia tidak boleh dibunuh, yaitu orang kafir yang tidak ganggu kaum muslimin, tidak memusuhi kaum muslimin, siapa yang membunuhnya, maka dia tidak mencium bau surga. Sehingga Islam itu menjaga nyawa. Islam menjaga nyawa. Mukmin, kafir, nyawanya dijaga. Kecuali jika ada alasan yang benar. Alasan yang benar misalnya seperti apa? Ada mukmin yang melakukan pelanggaran. Misalnya dia membunuh, maka dia boleh dikisos. Atau seorang mukmin yang dia berzina padahal sudah menikah, maka dia boleh dirajam sampai mati. Pembunuhan semacam ini dilegalkan oleh syariat sebagai bentuk hukuman. Dan jika tidak ada alasan semacam ini, kembali kepada hukum asal, dosa besar. Dan ada satu kelompok yang dia menganggap darahnya mukmin itu sangat murah. Itulah kelompok Khawarij, sebagaimana yang saat ini diyakini oleh orang-orang ISIS ya. Oleh orang ISIS yang mereka menganggap darah mukmin adalah darah yang murah, karena mereka gampang mengkafirkan sesama kaum mukminin. Makanya Nabi SAW menyebut mereka al-azariqatu kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Kemudian yang berikutnya, wa aklur riba, makan riba. Ini tidak perlu dibahas panjang lebar karena sudah terlalu sering. Yang berikutnya, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Dan perlu kita waspadai, harta anak yatim tidak boleh diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar dijaga dan dirawat sampai dia dewasa. Dan harta anak yatim adalah harta yang ditinggalkan oleh ayahnya sebagai warisan, ya, sampai anak ini baligh. Karena definisi yatim adalah anak yang ditinggal oleh bapaknya, ditinggal mati oleh bapaknya sebelum baligh. Dulu ada seorang ibu-ibu, ya, dia sedang membuat adonan roti di dapur, ya, dan dia tidak bekerja, dia seorang ibu rumah tangga. Tiba-tiba wanita ini mendengar kabar suaminya meninggal. Langsung dia angkat tangannya dari adonan tadi dan mengatakan, ada hak anak yatim di sini. Haknya siapa? Anak suaminya. Ini harta warisan, meskipun bentuknya adonan. Jadi tidak kemudian dia teruskan terus nanti dibuat makan, tidak. Karena sejak suaminya meninggal, berarti apa yang ditinggalkan di situ adalah harta warisan. Ada hak anak yatim di sana, meskipun itu anaknya sendiri, tapi dia tidak mau ganggu, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang makan harta anak yatim, hakikatnya dia makan segenggam secuil neraka ke dalam, memasukkan neraka ke dalam perutnya. Sehingga makan harta anak yatim dosa besar. Kemudian yang berikutnya, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Karena orang yang dalam kondisi peperangan, dia tidak boleh lari dari medan perang. Dia tidak boleh lari dari medan perang kecuali illa mutahayyizan ila fi'atin, kecuali jika dia mau bergabung dengan pasukan yang lain. Atau yang kedua, untuk membuat siasat dalam rangka mengalahkan musuh. Misalnya maju, begitu sampai di pertengahan mundur, dengan maksud mau menipu musuh. Jika maksudnya semacam ini, diperbolehkan. Sehingga dia bukan terhitung sebagai orang yang lari dari medan perang, namun orang ini ingin menyempurnakan jihadnya dengan cara apa? Misalnya menipu musuh atau bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Kemudian yang ketujuh, waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh al-muhsanat, para wanita muhsanah, yaitu wanita yang suci, yang tidak pernah berzina, mu'minat dan ghafilat. Apa yang dimaksud ghafilat? Wanita yang tidak pernah punya pikiran untuk berbuat zina. Menuduh berzina seorang wanita yang suci, tidak pernah membayangkan untuk berbuat zina, dituduh dengan perbuatan zina. Ini dosa besar, dan barangkali ini termasuk salah satu di antara dosa besar yang sering dilupakan masyarakat. Dan al-qadzaf atau tuduhan kepada orang lain itu ada dua. Ada al-qadzaf dengan lafaz sharih, dan ada qadzaf dengan lafaz kinayah. Al-Qadzab dengan lafaz sharih adalah tuduhan dengan lafaz tegas. Misalnya mengatakan kamu berzina, atau memanggil seseorang wahai pezina. Maka jika dia tidak punya bukti, berarti dia melakukan qadzab dengan lafaz sharih, dan orang ini berhak untuk dihukum cambuk. Orang ini berhak untuk dihukum cambuk. Berapa hukuman cambuknya? 80 kali. Dia dihukum cambuk sebanyak 80 kali. Kemudian yang kedua, ada qadzab dengan lafaz kinayah. Apa itu qadzab dengan lafaz kinayah? Lafaz kinayah artinya lafaz yang tidak secara tegas menunjukkan kalau itu tuduhan zina. Misalnya memberikan tuduhan yang itu bisa dipahami sebagai berzina dan bisa dipahami bukan berzina. Contohnya apa, Pak? Misalnya menyebut lelaki hidung belang. Hidung belang, belang itu artinya apa? Korengan ya. Nah, ini termasuk di antara tuduhan namun tidak sorry. Atau misalnya menyebut lelaki buaya, atau menyebut kupu-kupu sore. Sore itu biasanya sore apa esok? Kupu-kupu malam, atau yang semacamnya. Penyebutan semacam ini termasuk di antara tuduhan zina meskipun tidak sharih, meskipun tidak tegas. Dia lafaz kinayah. Dan apapun itu hukumnya dosa besar. Tidak boleh orang memberikan gelar-gelar seperti ini untuk kawannya, untuk temannya, apalagi untuk istri atau suaminya. Karena perbuatan ini termasuk di antara dosa besar. Jangan sampai misalnya suami ya, membawa istrinya ke dokter hewan. Kenapa? Dok, ini kupu-kupu malam. Subhanallah ya. Atau istrinya membawa suaminya ke dokter hewan dan menyebut ini suami saya buaya. Jadi tuduhan semacam ini haram hukumnya dan itu dosa besar. Karena termasuk di antara bentuk menuduh orang lain berzina meskipun tidak tegas. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis Abdullah ibn Amr. Hadis dari Abdullah bin Amr ibn As. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akbaril kabair, sesungguhnya termasuk di antara dosa besar, ayyal anar rajul walidayh, adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana bentuk melaknat kedua orang tua? Sahabat merasa keheranan karena hampir enggak mungkin ada anak yang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajul walidayhi? Akhirnya ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang akan yang melaknat kedua orang tuanya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasubbur rajul abar rajul, fayasubbu abahu wa yasubbu umma. Ada orang yang menghina ayah temannya. Ada orang yang menghina bapak kawannya, bapak temannya, bapak orang lain. Akhirnya orang ini membalas dengan menghina bapaknya dan ibunya. Si A menghina bapak milik si B. Kemudian si B membalas dengan menghina bapak dan ibunya si A. Sehingga dengan sebab dia menghina bapak orang lain, maka bapaknya menjadi dihina. Karena itulah ketika ada sebuah perbuatan yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang lebih besar lainnya, yang menyebabkan orang lain memberikan balasan yang itu lebih besar, maka perbuatan ini menjadi terlarang. Karena itulah dulu Para sahabat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghina berhala. Kenapa? Karena ketika itu dilakukan, maka orang musyrik akan balik menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm." Jangan sampai kalian menghina berhala-berhala yang disembah selain Allah, akhirnya mereka, orang-orang musyrik, menghina Allah Subhanahu wa taala dengan semangat permusuhan. Karena mereka enggak tahu kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada pelanggaran semacam ini, maka yang disalahkan si mukmin. Mukmin tidak boleh menghina Tuhan selain Allah. Meskipun menghina berhala selain Allah boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh, itu tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, mereka ini akan menjadi hasabu jahannam. Antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kalian dan semua berhala yang kalian sembah akan menjadi bahan bakarnya neraka. Dihina oleh Allah. Sehingga menghina berhala sesuatu yang mubah, diperbolehkan. Namun kalau itu menjadi sebab orang musyrik menghina Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang hukum asalnya mubah menjadi dilarang. Apalagi kalau hukum asalnya dilarang. Menghina misalnya ya, menghina bapak orang lain dan ini hukum asalnya dilarang, kemudian dengan sebab itu dia membalas menghina bapaknya sendiri. Karena itulah ada sebuah perbuatan di mana hukum sebab bisa menjadi dihukumi sebagaimana orang yang melakukannya secara langsung. Ada musabbib, ada mubasyir. Musabbib itu pemicu, mubasyir itu pelaku. Ada pemicu, ada pelaku. Ada hukum pemicu dihukumi seperti pelaku. Pemicu dihukumi sebagai pelaku. Misal ya, ada orang yang dia misalnya godani singa, ya, godani ya. Akhirnya singanya nesu, karena marah dia pun dobrak pintu, keluar berhasil, terus makan orang lain. Siapa yang disalahkan? Yang godani singa, yang godani pertama. Karena apa? Dia pemicu. Meskipun pelaku langsung siapa? Singa. Namun musabbib dihukumi sebagai mubasyir karena musabbib ini pemicu terjadinya pelanggaran. Ya. Termasuk misalnya aksi ya, ada provokator. Dan dengan sebab ini masyarakat menjadi emosi, lalu mereka marah dan merusak. Maka musabbibnya siapa? Provokator. Kemudian terjadilah kemarahan di tengah masyarakat sampai mereka misalnya ngerusak, maka provokator bertanggung jawab. Atau misalnya ada orang yang memicu permusuhan di antara para tetangga sampai akhirnya terjadilah permusuhan, dan ada salah satu tetangga yang misalnya mecah kaca tetangganya, maka siapa yang disalahkan? Musabbib disalahkan ya. Meskipun mubasyir juga disalahkan. Karena musabbib, pemicu sebuah perbuatan kemaksiatan, dia harus menanggung dari resiko yang terjadi ketika perbuatan kemaksiatan itu dilakukan. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, babun man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Bab orang yang mati dalam kondisi tidak membawa dosa syirik, maka dia akan masuk surga. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang mati dengan membawa dosa syirik, maka masuk neraka. Wa qultu, kata Ibnu Mas'ud, dan saya berkomentar, wa qultu ana, dan saya berkomentar, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Berarti siapa yang mati tidak membawa dosa syirik sekecil apapun, masuk surga. Ibnu Mas'ud mengambil kesimpulan apa ini? Kebalikannya. Mengambil kesimpulan kebalikannya. Ini yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Yang disebut dengan mafhum mukhalafah. Ini dipelajari dalam ilmu usul fikih. Ada sebuah kalimat premisnya positif, maka terus dibalik. Ada sebuah kalimat jika A maka B, kemudian dibalik, berarti jika tidak A maka tidak B. Siapa yang mati dengan membawa dosa syirik maka dia masuk neraka, berarti siapa yang mati tidak membawa dosa syirik masuk surga. Dan ini menunjukkan keutamaan besar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bertahan dalam kondisi tauhid sampai mati. Meskipun bisa jadi dia melakukan perbuatan dosa besar, dan nanti kita akan membaca hadis tentang itu. Kemudian kita lanjutkan hadisu Abi Dzar. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Hadisu Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min Rabbi. Pernah ada seseorang yang datang dari Rabbku, maksudnya seseorang yang datang dari Rabbku, maksudnya siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Karena disebutkan dalam riwayat Muslim, atani Jibrilu alaihi salam fabasyarani. Jibril mendatangiku, fabasyarani, lalu beliau menyampaikan kabar gembira kepadaku. Apa kabar gembiranya? Annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapapun di kalangan umatku yang mati dan dia tidak membawa dosa syirik apapun, jaminan masuk surga. Qultu, kata Abu Dzar, wa in zanna wa in sarq, meskipun dia pernah mencuri, dia pernah berzina. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in sarq, meskipun dia pernah membawa dosa mencuri dan berzina. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati dalam kondisi tidak membawa dosa syirik, kabar gembira dari Jibril, pasti masuk surga. Meskipun terkadang melalui tahapan dihukum terlebih dahulu jika dosanya tidak diampuni. Namun bagi mukmin, semua kondisi tidak nyaman yang kita alami dunia, di alam kubur maupun di waktu hisab, menjadi kafarah bagi dosa kita. Kita dapat musibah, kita merasakan sesuatu yang enggak nyaman, kita mendapatkan azab kubur, waliyadu billah. Ada mukmin yang dapat azab kubur, dosanya dikurangi sehingga bisa jadi dibangkitkan dalam kondisi sudah bersih dari dosa, karena dosanya sudah berkurang pada proses-proses yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hisab. Wallahu taala alam. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.